syirik di dalam ketaatan dan syirik di dalam niat, keinginan, maksud atau tujuan. Dan yang keempat, syirik di dalam kecintaan. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan lebih dalam lagi untuk membahas pembagian kesyirikan ini, sehingga benar-benar bisa dipahami dengan maksimal. Dan saya akan menulis beberapa bagan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk jemaah sekalian. Perhatikan, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas anwa'u syirik, macam-macam syirik. Dan kita bagi macam-macam syirik menjadi dua. Yang pertama itu asyirkul akbar, syirik besar. Kemudian yang kedua yaitu asyirkul asgar, syirik kecil. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang syirik akbar. Ini pembagian syirik berdasarkan besar dan kecilnya. Ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah bagi syirik akbar ada berbagai macam contoh. Yang pertama yaitu syirkud da'wah, syirik dalam berdoa. Dan yang kedua yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan yang ketiga yaitu syirkun niyyah, syirik di dalam niat, keinginan dan tujuan. Kemudian yang keempat, syirik di dalam mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ini pembagian yang sudah kita pelajari. Dan saya akan membagi kesyirikan dengan pembagian yang lebih sistematis, sehingga benar-benar bisa kita pahami dengan baik. Kita hapus dulu ini, sehingga nanti kita akan bagi menjadi pembagian yang benar-benar sistematis. Kita katakan tadi syirik dibagi menjadi dua, asyirkul akbar dan asyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Kita akan bahas syirik akbar dulu. Ya, kita akan bahas syirik akbar. Perhatikan anwa' asyirkul akbar, macam-macam syirik besar. Biar lebih mudah pembagian kesyirikan, maka kita akan bagi macam-macam syirik akbar dari sisi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu syirik akbar di dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Maksudnya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian syirik akbar di dalam dalam al-asma' wa sifat. Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat. Kemudian yang ketiga, syirik akbar di dalam uluhiyah. Di dalam ibadah. Ini pembagian syirik berdasarkan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Pembagian syirik berdasarkan yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu syirik di dalam rububiyah Allah, di dalam kekuasaan Allah, saya akan jelaskan nantinya. Kemudian syirik di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, ternyata juga terjadi kesyirikan. Kemudian syirik di dalam uluhiyah, ibadah yang dikerjakan oleh Allah ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi kesyirikan di dalamnya. Baik, kalau sudah kita pahami ini, kita bagi lagi. Perhatikan macam-macam syirik akbar fir rububiyah di dalam rububiyah. Macam-macam syirik akbar dalam rububiyah. Sekarang perhatikan. Poin pertama, sebelum saya bagi, poin pertama, apa makna syirik dalam rububiyah? Apa makna syirik dalam rububiyah? Makna syirik dalam rububiyah adalah meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, dan seluruh kekuasaan selain Allah. Seperti menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit, mendatangkan kebaikan, menahan mudarat, selain Allah. Itulah yang disebut dengan makna syirik rububiyah. Termasuk di dalamnya, mengetahui akan hal gaib. Ini adalah makna syirik rububiyah. Dan hibati hafizakumullah ta'ala, saya akan bacakan perkataan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, inna rabba subhanah huwa al-malik al-mudabbir al-mu'ti al-mani' al-dar al-nafi' al-khafid al-rafi' al-mu'iz المذل فمن شهد أن المعتي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبية. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya Allah Ar-Rabb yang maha suci, dialah yang sang raja, pengatur, pemberi, penahan, menahan memberikan mudarat, memberikan manfaat, mengangkat, menurunkan, memberikan kejayaan, menghinakan, maka barang siapa yang bersyahadat, menyaksikan bahwa ada yang memberi, menahan, memberi manfaat, memberi mudarat, menghinakan, memuliakan, selain Allah, maka berarti dia sudah syirik di dalam rububiyah. Jadi makna syirik rububiyah adalah meyakini ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menahan hujan, ada yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan syirik rububiyah. Dalil dari makna ini syirik rububiyah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kalian? Sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Jika Allah menghendaki aku mendapatkan keburukan, apakah sembahan itu bisa menahannya? Apakah sembahan tersebut bisa mengangkat keburukan tersebut? Au aradani bi rahmah, hal hunna mumsikati rahmati? Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, kasih sayang, apakah sembahan selain Allah bisa memberikan atau bisa menahan rahmat tersebut? Maka tidak bisa. Hal hunna mumsikatu rahmati? Qul hasbiyallah alaihi tawakkal mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad, Allah tempat bersandarku, kepadanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna syirik rububiyah, meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwah, kita akan bagi syirik besar di dalam rububiyah. Dilihat dari sebab. Macam-macam syirik besar berdasarkan sebab. Kenapa orang melakukan kesyirikan akbar di dalam rububiyah Allah? Apa sebabnya? Sebab yang pertama, kita bagi menjadi dua. Sebab yang pertama yaitu at-ta'til. Artinya meniadakan. At-ta'til artinya adalah meniadakan. Nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya. Seperti misalkan meniadakan ini contoh meniadakan pencipta. Seperti Fir'aun meniadakan pencipta. Seperti Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun. Wa ma rabbul alamin? Adakah rabbul alamin? Adakah Allah yang mengatur alam semesta? Ini Fir'aun. Termasuk di dalamnya adalah ateis. Orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Teori evolusi. Ini adalah syirik. Di dalam sebabnya ta'til, meniadakan. Meniadakan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalamnya orang wahdatul wujud. Yang menyatakan bahwa Allah dan alam semesta adalah Allah, satu kesatuan. Ini meniadakan sama. Meniadakan pencipta. Allah dan alam semesta adalah satu kesatuan. Ini namanya meniadakan pencipta. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah orang-orang yang melakukan ta'til yaitu komunis. Komunis, mereka menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Ini termasuk daripada meniadakan pencipta. Ini contoh syirik besar dalam rububiyah dengan sebab ta'til. Syirik besar dalam rububiyah dengan sebab ta'til, meniadakan. Meniadakan pencipta seperti Firaun, ateis, bidatul wujud, komunis. Termasuk di dalamnya sosialisme, termasuk di dalamnya komunis. Meniadakan pencipta. Baik. Kemudian di sini disebabkan yang kedua. Sebab yang kedua yaitu adalah al-andad, sekutu. Mensyirikkan Allah, syirik besar dalam rububiyah dengan sebab adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya itu contohnya orang-orang yang meyakini. Ini contoh. Orang-orang yang meyakini ada yang berkuasa selain Allah. Selain Allah. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang meyakini bahwa ada yang mengatur selain Allah. Di antaranya kaum tasawuf yang meyakini bahwa ada wali yang mengatur. Ada wali Allah yang menahan hujan. Ada wali Allah yang menjaga sebuah daerah. Ini syirik di dalam rububiyah dengan sebab andad, menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk di dalamnya adalah orang musyrik di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini orang-orang yang menyatakan wali mengatur alam semesta. Kemudian di antaranya juga termasuk dalam hal ini adalah kaum musyrik Nabi Ibrahim. Alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang memberikan, yang kedua ya, memberikan pengaruh selain Allah. Seperti misalkan ini contohnya di sini ya, yang saya kasih ini contohnya seperti misalkan meramal dengan bintang ataupun tatayur. Meyakini sesuatu memberikan pengaruh. Kemudian di sini yang ketiga mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dengan sebab andad. Yang ketiga yaitu meyakini ada yang berhak. Menghalalkan atau mengharamkan selain Allah. Inilah pembagian syirik akbar di dalam rububiyah. Pembagian syirik akbar di dalam rububiyah. Lihat sekali lagi ya. Berdasarkan sebab, sebabnya peniadaan, meniadakan pencipta. Seperti Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Apa itu? Adakah itu rabbul alamin? Adakah Allah? Termasuk di dalamnya ateis yang mengakui teori evolusi, yang mengatakan bahwasanya alam semesta adalah ada pada waktu yang azali, sudah lama ada, tidak ada pencipta, begitu saja dia ada. Jadi mereka mengatakan masjid ini ada, tidak ada yang mencipta, begitu saja, teng gitu. Ini orang-orang ateis, termasuk pemikirannya adalah meniadakan penciptaan, yaitu mengatakan bahwasanya qidamul alam, alam itu lama, alam itu qadim, lama. Tidak ada yang mencipta. Baik, yang ketiga, ta'til, meniadakan pencipta, di antaranya adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini nanti dibagi lagi menjadi dua. Ada yang ittihad, menyatu. Ada yang hulul, menitis. Menitis. Seperti misalkan, kaum Nasrani menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitis ke dalam diri Nabi Isa. Menitis ke dalam diri Nabi Isa. Ini namanya wahdatul wujud, sama. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam anak Allah, berarti dia bersatu dengan Allah. Seperti kopi dan susu bersatu menjadi kopi susu. Itu namanya wahdatul wujud. Dan itu terjadi pada ujung-ujung tarekat tasawuf. Mau mereka akui tidak akui. Ya, mau mereka akui tidak akui. Makanya sebagian orang ahli tasawuf yang wahdatul wujud, mereka mengatakan ana a'buduhu huwa ya'buduni anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Lalu siapa yang disembah? Ini wahdatul wujud. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini Allah dan semesta alam adalah Allah. Ini wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud bisa dua. Dengan ittihad, dengan hulul namanya. Ittihad itu menyatu, menitis atau afan, menyatu ya, menyatu seperti kopi dan susu menjadi kopi susu, ataupun menitis. Jadi Nabi Isa adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menitis pada Nabi Isa alaihi salam. Yaitu dengan cara ittihad dan hulul. Kemudian yang ketiga, komunisme, yang mengakui, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala atau adanya Tuhan secara umum. Nah, ini yang ketiga. Syirik dalam rububiyah berdasarkan sebabnya adalah andad, menjadikan sekutu bagi Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah di antaranya yaitu ada yang berkuasa selain Allah. Ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan keyakinan adanya wali yang mengatur alam semesta. Kemudian adanya kaum dari Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa kami bisa mendatangkan matahari sebagaimana Allah mendatangkan matahari. Jadi ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan meramal dengan bintang. Ya, seperti misalkan meramal dengan bintang. Ada yang memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan selain Allah. Maksudnya membuat hukum. Maksudnya di sini adalah membuat hukum. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai sekutu di dalam pembuatan hukum. Jadi ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk ditaati. Inilah syirik akbar di dalam rububiyah dengan sebab ta'til dan sebab andad. Baik. Selesai kita bahas. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini syirik akbar di dalam asma wa sifat sekarang. Nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya lebih dalam lagi. Saya bagi dulu. Sekarang kita syirik akbar di dalam asma wa sifat. Berdasarkan sebab sama. Dua sebabnya. Yang pertama yaitu ta'til dan yang kedua yaitu andad. Karena pada hakikatnya syirik rububiyah dengan syirik asma wa sifat itu sama. Membicarakan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syirik asma wa sifat ataupun asma wa sifat membicarakan tentang Allah. Rububiyah juga membicarakan tentang Allah. Kalau rububiyah membicarakan tentang perbuatan Allah. Allah mencipta, mengatur, berkuasa. Allah menghidupkan, mematikan, memberikan penyakit, menyembuhkan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Ini adalah perbuatan Allah. Nah, sedangkan asma wa sifat adalah tentang diri Allah. Jadi hampir sama dia. Ya. Maka hampir sama. Makanya di dalam tauhid, di dalam pembagian tauhid, para ulama mengatakan tauhid itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tauhidul ma'rifah, yang kedua tauhidul qasdi wat talab. Tauhidul ma'rifah mengenal Allah. Mengenal Allah dari dua sisi, dari nama-namanya dan dari perbuatannya. Itulah nama-nama tauhid asma wa sifat dan itulah tauhid rububiyah. Sedangkan dari tauhidul qasdi adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Ya, ini pada ikhwah. Makanya sekarang kita bicarakan anwa'u syirik al-akbar fi tauhid al-asma wa sifat. Macam syirik akbar dalam apa? Di dalam asma wa sifat. Di dalam nama dan sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan sebab ta'til. At-ta'til. Dengan sebab at-ta'til. Seperti kaum Jahmiyah. Yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat sama sekali. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti apa? Tidak ada. Berarti orang-orang Jahmiyah menyembah yang tidak ada. Makanya mereka meniadakan. Ta'til namanya meniadakan. Mensyirikkan Allah di dalam asma wa sifat dengan cara meniadakan. Ini kaum Jahmiyah. Termasuk di dalamnya kaum Qaramithah. Kaum Qaramithah adalah sekte dari Syiah yang menyatakan bahwa mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Qaramithah termasuk dari orang yang mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena mereka meniadakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sana ada sebab yang kedua, macam syirik akbar dalam nama dan sifat Allah dengan sebab andad. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh misalkan seorang yang, ini contohnya, meyakini ada orang kasyaf, mengetahui akan hal gaib, menetapkan sifat Allah untuk makhluk, meyakini ada orang kasyaf, ada orang yang mengetahui hal gaib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal gaib. Kemudian contohnya, di antaranya juga adalah ya, cukup satu itu. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan kebalikannya nih. Menetapkan sifat makhluk untuk Allah. Contohnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Yahudi. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan seperti tangan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan seperti tangannya makhluk. Ya. Di antaranya juga kaum Nasrani. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak sebagaimana makhluk memiliki anak. Menetapkan sifat makhluk untuk Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak sebagaimana apa? Makhluk memiliki anak. Menetapkan sifat makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembagian syirik akbar dalam nama dan sifat Allah dengan sebab ta'til, dengan sebab andad. Baik, adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة Perhatikan, saya akan menyebutkan, ini sudah pembagiannya sudah selesai. Dalam tauhid rububiyah, syirik akbar dalam tauhid rububiyah dengan sebab ta'til. Dan yang kedua sebab andad. Kemudian syirik akbar dalam tauhid asma' wa sifat dengan sebab ta'til dan sebab andad. Saya akan sebutkan contoh-contoh kelompok yang mensyirikkan Allah di dalam tauhid rububiyah. Mensyirikkan Allah di dalam rububiyah maksud saya. Mensyirikkan Allah di dalam rububiyah. Yang pertama, kaum Majusi. Yang berkeyakinan bahwa ada dua pokok di dunia ini. Yaitu cahaya dan kegelapan. Cahaya dan kegelapan. Cahaya adalah Tuhan. Dan kegelapan adalah makhluk yang baru ada. Ini mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Majusi. Yang kedua, kaum Nasrani yang meyakini Trinitas. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ini contoh dari kaum musyrikun. Kaum Nasrani. Kemudian yang ketiga yaitu kaum Qadariyah yang mana mereka kelaziman perkataan mereka adalah bahwa ada yang mengatur selain Allah, ada yang berkuasa selain Allah. Kenapa? Karena kaum Qadariyah pemahaman mereka adalah bahwa tidak ada kekuasaan bagi Allah. Hambalah yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa. Allah mengetahui takdir makhluk setelah makhluk itu berbuat. Itu menurut kaum Qadariyah. Allah mengetahui takdir makhluk setelah makhluk itu berbuat. Allah tidak mengetahui saya mengangkat tangan saya, mengangkat spidol ini sebelum saya mengangkatnya. Ini kaum Qadariyah. Ini menunjukkan bahwasanya kelaziman perkataan mereka, ada yang mencipta sebuah perbuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Yang keempat, kaum ahli filsafat. Ahli filsafat yang mengatakan bahwasanya yang memutar alam semesta ini adalah kekuasaan alam. Yang memutar alam semesta ini adalah kekuasaan alam. Yang kelima, yaitu kaum ekstrim dari ahli tasawuf. Perhatikan perkataan saya, tidak semua, tapi kaum ekstrim dari ahli tasawuf yang menyatakan bahwa wali-wali Allah mampu memberikan manfaat, mampu menahan mudarat, mampu memberikan kebaikan, mampu menguasai alam semesta. Bahkan sebagian mereka meyakini bahwa ada wali Allah yang tawaf, bukan di Ka'bah, tapi tawaf di bumi, mengelilingi bumi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keenam, kaum Syiah Rafidhah yang meyakini bahwa dunia dan akhirat yang menguasai adalah imam mereka. Imam yang 12. Kemudian yang ke-11, yang ke-7 yaitu kaum Nusairiyah, An-Nusairiyah yang meyakini bahwa kekuasaan hanya ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan Ali bin Abi Thalib lah yang mengatur alam semesta. Kaum Nusairiyah. Yang selanjutnya adalah kaum Duruz. Ad-Durziyah, Duruz. Yang meyakini bahwasanya hakim dari keturunan Al-Ubaidiyah yang mengatur alam semesta. Dia memiliki sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki oleh seorang makhluk. Yang pantas hanya memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan mereka meyakini bahwa hakim mereka dari Al-Ubaidiyah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ini termasuk tadi kelompok yang mensyirikkan Allah di dalam rububiyah. Termasuk di dalamnya juga adalah kaum yang meyakini bintang memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala. Bintang memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya juga adalah kaum yang meyakini halal boleh memakai hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada orang-orang musyrik di dalam rububiyah. Halal, lihat perkataan saya, halal atau boleh atau sama memakai hukum Allah dengan hukum undang-undang sama. Ini termasuk daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang memberikan hukum yang patut ditaati hukumnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Adapun yang menghalalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati ini. Tetapi ingat, bukan berarti kita dengan mudah mengkafirkan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan kesyirikan di dalam berhukum kepada selain hukum Allah adalah apabila dia menghalalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau mengatakan sama hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mengatakan lebih baik hukum daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru yang musyrikun. Baru orang-orang musyrik. Hati-hati ya. Karena sebagian ada orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, mengatakan kalau begitu negara Indonesia negara musyrik. Karena memakai undang-undang, bukan memakai Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kita katakan tidak sampai kepada penghalalan. Tidak sampai kepada menyatakan boleh atau sama hukum Allah dengan hukum undang-undang. Dan tidak sampai kepada menyatakan bahwa hukum undang-undang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak sampai kepada itu. Paham apa maksud saya? Hati-hati nih, jangan sampai keliru. Sekarang, ahibati hafizakumullah ta'ala, syirik yang ketiga, syirik di dalam uluhiyah. Apa makna syirik dalam uluhiyah? Syirik di dalam uluhiyah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sorfu nau'in min anwa'il ibadah. Memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelum kini, pertemuan yang keenam, kita katakan syirik akbar ada empat. Syirik di dalam berdoa, syirik di dalam ketaatan, syirik di dalam apa? Niat, syirik di dalam mahabbah, kecintaan. Ini semua sebenarnya masuk ke dalam syirik uluhiyah, ibadah. Syirik di dalam ibadah. Jadi, sekali lagi, saya ulangi, makna syirik uluhiyah adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun jenis ibadah tersebut. Baik itu ucapan, qauliyah, ataupun perbuatan, fi'liyah, ataupun yang berkaitan dengan harta, maliyah, ataupun yang berkaitan dengan hati, qalbiyah. Maka semua jenis ibadah, ucapan, perbuatan, hati, dan harta, apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Apa? Di dalam ibadah, di dalam uluhiyah. Uluhiyah artinya apa? Ibadah. Uluhiyah artinya adalah ibadah. Baik. Sekarang kita akan bagi macam-macam syirik uluhiyah. Perhatikan, malam ini kita penuh dengan pembagian-pembagian. Fi al-uluhiyah. Macam syirik akbar dalam apa? Uluhiyah. Yaitu ibadah. Uluhiyah artinya apa? Ibadah. Taib. Macam yang pertama yaitu i'tiqad anna i'tiqadu syarikin lillah fil ibadah, yang artinya meyakini sekutu bagi Allah dalam ibadah. Maka barang siapa yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sekutu di dalam peribadatan, artinya kita beribadah kepada Allah, kita juga beribadah kepada selain Allah ini. Maka ini berarti telah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya, contohnya misalkan, ada orang yang bernama Abdun Nabi, yang artinya hamba Nabi. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berarti meyakini sekutu bagi Allah dalam ibadah. Ya, penghambaan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Nabi. Ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, sorfu nau'in min anwa'il ibadah. Artinya, memalingkan salah satu jenis ibadah. Memalingkan salah satu jenis ibadah. Ibadah itu macam-macam. Ada yang ucapan, perbuatan, hati, harta. Ini jenis-jenis ibadah. Ucapan, baca Quran, berzikir, berdoa. Ini ucapan. Ya. Maka apabila jenis ibadah yang berupa ucapan ini dipalingkan kepada selain Allah, ditujukan, dimaksudkan kepada selain Allah, ini syirik akbar di dalam uluhiyah. Kemudian yang kedua, perbuatan. Sholat, haji, puasa, perbuatan. Membantu orang, mengangkat beban orang, untuk menolong orang. Apabila ini ditujukan kepada selain Allah, maka itu disebut dengan syirik akbar di dalam uluhiyah, di dalam ibadah. Begitu juga hati, amalan-amalan hati, mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa harap, raja, khauf, rasa takut, raja, rasa harap, tawakal, kemudian bersabar, bersyukur, khasyah, takut yang secara tersembunyi, itu ditujukan hanya kepada Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka syirik akbar di dalam ibadah. Harta, sedekah, akikah, kurban, hadyu, haji, umroh, zakat, harta, sedekah, infak, hibah, wakaf. Ini semua amalan harta. Wajib ditujukan hanya kepada Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka berarti syirik akbar dalam uluhiyah. Ya, syirik akbar di dalam uluhiyah. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini, syirik ini, dibagi menjadi bagian besar. Nah, kita akan bahas ini. Syirik ini dibagi menjadi bagian besar. Baik. Jadi syirik akbar di dalam uluhiyah, di dalam ibadah, salah satunya jenisnya adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah ini bermacam-macam. Saya akan sebutkan sekarang. Ya, mohon bersabar pembagian-pembagiannya. Ini saya, kalau seandainya ada yang ahli di dalam komputer, kemudian membagi bagan itu dengan rapi seperti yang saya tulis, maka saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan ada yang berkhidmat untuk kita semua, ataupun saling tolong-menolong untuk kita semua, kemudian dibagi. Kemudian nanti kita bagikan. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan apa lagi pembahasannya? Syirik, asyirkul akbar. Asyirkul akbar fil uluhiyah bisarfi nau'in min anwa'il ibadah. Ya. Syirik akbar, dan ini belum syirik asghar. Baru syirik akbar. Syirik akbar dalam uluhiyah. Uluhiyah dengan memalingkan ibadah. Malingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Lihat, ini dibagi lagi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama yaitu syirik di dalam fi doa il masalah. Doa masalah. Nah, ketemu kan? Doa permintaan. Yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Ternyata larinya dia ke sini. Setelah dibagi-bagi-bagi-bagi, larinya ke sini. Doa permintaan. Yaitu apabila ada seseorang minta kepada selain Allah sesuatu, hajat, harta, tahta, wanita, kesembuhan, kesehatan, ya, lepas dari penyakit, maka itu diberikan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar di dalam uluhiyah. Dengan memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di dalam doa masalah. Nah, para ikhwah, doa masalah seperti yang sudah kita sebutkan di sini ada minta kepada makhluk yang sudah antum tulis pekan yang lalu. Minta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi oleh kecuali oleh Allah. Minta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta kepada orang mati. Yang ketiga, minta kepada orang yang tidak ada, orang gaib yang tidak ada, ya. Seperti misalkan kita belum tentu tahu, belum tentu pasti tahu apakah Nyi Roro Kidul ada, Nyi Roro Kadal ada. Maka apabila ada orang minta kepada yang gaib, ini syirik akbar di dalam ibadah dengan memberikan salah satu jenis dari ibadah dalam doa permintaan. Dalam doa permintaan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Termasuk di dalamnya menjadikan ini yang baru nih, perantara. Doa masalah. Contoh, ada orang berdoa kepada Allah, tetapi mulai perantara. Dia menganggap perantara ini bisa menyampaikan doanya kepada Allah. Seperti orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala ini. Cuma berhala ini menyampaikan hajat kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Paham ini? Ya. Ini disebut dengan menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah. Ini kesyirikan di dalam doa permintaan. Kesyirikan di dalam doa permintaan. Kemudian, ahibati hafizakumullah, selesai itu. Ya. Jadi ada tambahan. Pada pertemuan sebelumnya kita cuma minta kepada makhluk sesuatu yang apa? Tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya. Ini baik makhluknya masih hidup atau sudah mati. Saya beri contoh. Wahai fulan, tolong sembuhkan saya. Itu kesyirikan. Kenapa? Meskipun masih hidup, tapi tidak mampu menyembuhkan. Yang mampu menyembuhkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta kepada orang mati. Ya. Kemudian minta kepada orang gaib. Ini minta kepada orang mati. Jelas kesyirikan akbar dalam doa permintaan. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Orang mati tidak bisa memberikan pengaruh kepada orang yang sudah, yang masih hidup di dunia. Mereka hidup di alam barzah. Kemudian orang yang gaib, seperti tadi, seperti Imam Mahdi, menurut kaum Syiah, sampai sekarang 1200 tahun Imam Mahdi mereka sembunyi dan belum keluar. Ya. Kemudian yang keempat, menjadikan perantara antara Allah dengan siapa? Dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang perhatikan ini. Syirik akbar dalam uluhiyah dengan memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah di dalam fi du'a al-ibadah. Doa ibadah. Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada namanya doa apa? Ibadah. Kalau doa masalah, doa minta, kita minta sesuatu. Minta rezeki, minta anak, minta harta, minta jabatan, minta macam-macam, kesembuhan. Ini doa permintaan. Ini doa ibadah ini apa? Semua jenis ibadah. Baik itu ucapan, perbuatan, hati, ataupun harta. Semua jenis ibadah. Maka itu termasuk daripada doa yang disebut dengan doa ibadah. Nah, para ikhwah, inilah yang kita sebutkan. Doa ibadah dibagi menjadi 4. Saya hapus saja ya, biar lebih jelas. Ya. Dihapus saja. Sekarang kita sebutkan doa ibadah. Al-ibadah. Jadi syirik di dalam doa ibadah. Syirk fi doa il-ibadah. Syirik dalam doa ibadah. Jadi perhatikan para ikhwah, doa ada 2 macam. Yang pertama doa apa? Masalah, minta. Masalah itu minta. Sa'ala yas'alu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ini doa masalah. Yang kita bicarakan bukan doa masalah. Doa yang jenis kedua, yaitu doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Sebenarnya semua ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya dalam tahap berdoa. Orang baca Quran, sebenarnya dia sedang berdoa. Karena dengan membaca Quran dia akan mendapatkan apa? Rahmat, pahala. Maka sebenarnya dia sedang berdoa, meminta rahmat, meminta pahala dari Allah, meminta hasanah dari Allah. Orang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Dia berzikir, sebenarnya dia sedang berdoa. Kenapa? Karena dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka akan terhapus dosa-dosanya. Jadi secara tidak langsung dia sedang berdoa. Cuma doa namanya doa ibadah. Dia berzakat, sebenarnya dia sedang berdoa. Apa itu? Yaitu doa agar hartanya yang kotor-kotor dihapuskan, dibersihkan. Ya. Jadi ini disebut dengan doa ibadah. Nah, syirik di dalam doa ibadah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kurang tengah ya, tapi enggak apa-apa. Syirik di dalam ibadah, syirikun niyah. Nah, larinya ke sini. Sudah antum tulis kemarin kan? Syirik niat. Atau syirik tujuan, syirik maksud. Maksudnya begini. Ketika Anda baca Quran, niatnya untuk siapa? Tujuannya untuk siapa? Maksudnya untuk siapa? Ketika orang hafal Quran, apakah ingin dikatakan sebagai hafil? Ahli qiraat? Kalkulator Al-Quran? Bisa tahu nomor surat pojok kanan atas sebelah kiri? Nah, gimana tuh pojok kanan sebelah atas kiri? Dan ingat, itu bukan tujuan Al-Quran untuk diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan, kata Al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah, inna allaha anzal al-Qur'ana liyu'mal bih. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Jadi orang yang di atas ilmu, dia tidak terlalu terlalu takjub dengan begitu. Bisa baca Al-Quran dari belakang. Coba antum baca Qul huwallahu ahad dari belakang. Qul huwallahu ahad dari belakang. Bisa gak? Ya. Bukan sesuatu yang menurut di atas ilmu, bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah dengannya. Maka saya berpesan, dan mudah-mudahan pesan saya sampai. Dan saya tidak menuju kepada seseorang. Dan Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Anak-anak kecil yang sudah hafal Quran, maka jangan dipajang. Jangan diumbar. Jangan ditampai-tampayakan. Tugasnya masih banyak. Di antaranya belajar bahasa Arab. Agar bisa faham apa itu maksud dari Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Tetapi apa yang terjadi? Fattakhadhannasu qira'atahu amala. Tapi manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Bacaannya sebagai amalan. Bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga diamalkan. Kembali kita ke permasalahan syirik niat. Syirik niat yaitu mensyirikkan niat di dalam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan orang munafik. Mereka ketika sholat mensyirikkan Allah dalam niat mereka. Mereka sholat ingin dilihat manusia. Mensyirikkan Allah di dalam niat mereka. Sholat ingin dilihat manusia. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Karena mereka riya kepada manusia, ingin dilihat agar dipuji. Ini syirik dalam niat. Ingin dilihat agar dipuji. Ya, itu syirik di dalam niat. Termasuk di dalamnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik di dalam niat yang sudah kita sebutkan, yaitu syirik niatannya untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Yang artinya itu disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 15. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan kasih. Yang niat dalam ibadahnya ingin dunia, dikasih oleh Allah. Dan itu terbukti di dunia. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. La yubkhasun. Tetapi, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha. Mereka di akhirat tidak memiliki kecuali neraka. Ini syirik dalam niat. Kenapa? Karena niatannya cuma dunia. Saya beri contoh niatan cuma dunia. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala. Ada orang di Masjid Nabawi. Orang masuk dari pintu Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu duduk tahiyat. Dia bersama kawan-kawannya. Kawan-kawannya mulai mempotreti dia. Pose sebelah kanan depan, sebelah kiri depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri belakang. Habis selesai sesi pemotretan, mereka keluar. Jadi masuk ke Masjid Nabawi hanya sekedar ingin sesi pemotretan seperti orang sholat. Ini orangnya ikhlas. Syiriknya. Ya, riaknya ikhlas. Ini syirik di dalam niat. Kenapa? Karena tujuannya cuma dunia. Tujuannya cuma dunia. Contoh misalkan, orang asalnya tidak pernah sholat di masjid. Ada pimpinan kantor sholat, suka ahli masjid. Dia akhirnya ikut sholat hanya karena sekedar ada pimpinan kantor. Ini syirik apa? Niat. Paham ini para ikhwah? Baik. Kemudian, Di sana ada syirik al-khauf. Syirik dalam perkara takut. Ya. Syirik di dalam perkara takut. Sebelumnya saya ingin membagi takut. Kalau takut terhadap Allah, ini ibadah. Dan ini tauhid. Satu, takut terhadap Allah. Yang kedua, takut manusiawi, tabiat sebagai seorang manusia. Seperti takut dari musuh, takut dari binatang buas, takut dari kematian, kecelakaan, maka ini apa? Ketakutan sebagai seorang tabiat, sebagai sebuah tabiat manusia. Ini jenis takut yang kedua. Jenis takut yang ketiga yaitu takut yang berupa kesyirikan. Apa takut yang berupa kesyirikan? Yaitu takut yang dibarengi dengan pengagungan, ketundukan, dan rasa cinta. Apa? Ta'zim. Kemudian ta'zim, pengagungan, kemudian khudu', ketundukan, kemudian mahabbah. Pengagungan, tundukan, rasa cinta. Ini syirik di dalam ketakutan. Apabila ada orang takut kepada makhluk di dalam takut kepada makhluk dengan cara dia mengagungkan makhluk tersebut, tunduk kepada makhluk tersebut dan cinta makhluk tersebut, maka ini syirik dalam ketakutan. Ya, ini syirik di dalam ketakutan. Termasuk di dalamnya syirik di dalam ketakutan adalah yang keempat, yaitu syirik meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Gara-gara takut kepada seseorang, dia berani meninggalkan yang wajib. Kata pimpinan kantor, kalau usahakan kita sembahyangan, kita rapat aja dulu. Ya, akhirnya dia takut kepada pimpinan kantor, dan akhirnya tidak sholat maghrib. Padahal waktunya sempit. Ini takut yang dibarengi dengan ta'zim, tunduk, rasa cinta, dan akibatnya meninggalkan yang wajib. Maka ini syirik. Ketakutan seperti ini disebut sebuah kesyirikan. Meninggalkan yang wajib. Kemudian yang ketiga, yaitu syirik fil mahabbah. Syirik di dalam kecintaan. Mencintai selain Allah. Sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya akan berbicara tentang cinta. Sebagaimana takut ada bagian-bagiannya. Bagian takut tadi apa? Saya ingin ulang. Bagian takut apa? Takut yang merupakan ibadah, yaitu takut kepada Allah. Takut jenis kedua apa? Takut yang merupakan tabiat manusia. Takut kepada sesuatu yang menakutkannya. Takut api, takut ditabrak, takut jatuh dari atas, takut kegelapan, takut-takut binatang buas. Takut kuburan, Bang. Kalau takutnya itu karena kegelapan, tabiat. Tapi kalau takutnya itu karena menganggap ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, ataupun gara-gara takut kuburan, akhirnya tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Kenapa pian gak ada sholat berjamaah di masjid? Mun malam. Takut. Artinya meninggalkan yang wajib. Ini hati-hati. Bisa masuk ke dalam jurang. Nah, sebagaimana takut ada bagian-bagiannya, di sana mahabbah juga ada bagian-bagiannya. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, yaitu yang pertama apa? Mahabbah, rasa cinta karena Allah. Rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Yang ketiga, mencintai secara tabiat manusia. Seorang mencintai istrinya. Seorang ibu mencintai anaknya. Seorang anak mencintai orang tuanya. Mencintai yang merupakan tabiat manusia. Nah, kecintaan yang berupa kesyirikan adalah kecintaan yang cintanya tersebut dibarengi sama pengagungan, ketundukan, dan apabila meninggalkan yang wajib. Ini syirik. Apabila terjadi di dalam ta'zim, khudu', tunduk kepada selain Allah, karena dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, dan juga akibatnya dia meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Gara-gara dia cinta kepada selain Allah tersebut. Contoh misalkan. Surat An-Nur ayat 34. Allah berfirman. Rijalun la tulhihim tijarah. Wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki. Ini baru laki nih. Si laki. Ini. Lain cucok nih. Laki adalah yang perdagangan mereka, jual beli mereka, tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, kemudian mendirikan sholat, dan mengingat kehidupan akhirat. Ini baru laki. Nah, apabila ada kebalikannya, akibat suka dagang, kan ada ayat yang berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, in kana aba'ukum wa abna'ukum, wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Ini ayat ancaman paling keras yang pernah ada di atas muka bumi, yang pernah ada di dalam Al-Qur'an. Ayat ancaman paling keras, surat At-Taubah ayat 24. Lihat, katakanlah, jika orang tua kalian, aba'ukum, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, kerabat kalian. Lima dari manusia. Orang tua, anak, saudara, istri, kerabat. Lima orang terdekat dari manusia. Kemudian, dan harta yang kalian kumpulkan. Kemudian, perdagangan yang kalian takut kerugiannya. Tempat tinggal yang kalian rela-i, yang kalian sukai. Lima dari manusia, tiga dari materi. Jika itu kalian lebih cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka fatarabbasu, tunggulah. Kata para ulama, asyaddu ayatin lil wa'id. Ayat yang paling keras di dalam mengancam. Surah At-Taubah ayat 24. Maka hati-hati. Ya. Nah, apabila seseorang mendahulukan salah satu dari lima ini, ataupun salah satu dari tiga materi ini, daripada kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia musyrik. Contoh, siapa? Abu Lahab. Abu Lahab lebih mencintai istrinya dibandingkan Allah dan Rasulnya. Ya, atau dia mencintai istrinya sebagaimana dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mencintai istrinya penuh dengan pengagungan, ketundukan, dan meninggalkan yang wajib. Dia tidak mau beriman gara-gara istrinya. Dan ini sini terdapat faedah menarik. Apabila ada orang meninggalkan yang wajib gara-gara dunia, di akhirat dia akan disiksa dengan dunia yang dia cintai tersebut. Contohnya, Abu Lahab meninggalkan yang wajib, tunduk kepada selain Allah, mengagungkan kepada selain Allah, yaitu istrinya, meninggalkan yang wajib, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhirat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Istrinya. Makanya ada kaidah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah At-Taubah ayat 34-35. Beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udzibab." Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan kecintaan tersebut kepada selain Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Dia dahulukan dibandingkan Allah, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Seperti kata beliau, Abu Lahab mencintai istri dibandingkan Allah. Maka Allah berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Ngapain bawa kayu bakar? Membakar siapa? Abu Lahab. Ini syirik di dalam mahabbah. Ya, syirik di dalam mahabbah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah syirik. Termasuk syirik juga di dalamnya adalah syirik di dalam raja'. Harap, rasa harap. Ya, ini syirik takut, niat, cinta, harap. Maka tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada lagi syirik di dalam ibadah-ibadah praktis. Ibadah praktis. Ya, silakan catat sendiri. Yang pertama yaitu syirik di dalam sujud, sholat, ruku, ibadah praktis. Kemudian syirik dalam menyembelih. Syirik di dalam puasa dan haji. Syirik di dalam tawaf. Ya. Ini semua adalah syirik di dalam doaul mas'alah. Syirik di dalam ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai. Ya, pembagian-pembagian kesyirikan, dan ini baru pembagian syirik akbar. Bisa dipahami semuanya ini? Ya, dan saya berharap ada yang membagi, ada yang ahli di dalam pembagian pakai komputer, dibagi yang rapi, kemudian dijadikan satu kertas begitu sehingga menjadi bagan kita bagikan, ya benar-benar, sehingga bisa dijadikan satu kertas saja atau dua karena mungkin tidak cukup, terserah, yang penting bisa potret, bisa landscape, terserah, yang penting dibagi dan itu menjadi amal ibadah bagi dia, pembagian syirik secara sempurna. Puas sudah? Kalau usah pertanyaan gini lah, sudah 8:30 lebih sudah. Ya. Tapi memang isanya agak landung dan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang saya akan bahas tentang buruknya syirik akbar. Jangan pernah absen. Ya, buruknya syirik akbar. Kalau tadi macam-macamnya. Apa saja keburukan-keburukan syirik akbar yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.